إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله. Suatu hal yang wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, tanpa terasa waktu demi waktu berjalan, dan insyaallah taala dalam beberapa hari ke depan, kita jika masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Suatu kenikmatan yang besar bagi seorang muslim ketika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut, kemudian dia berpuasa dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan syarat mutlak ibadah seorang muslim, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala dan benar di bawah naungan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang bulan Ramadan, dan hadis-hadis yang sahih pun juga demikian banyak menyebutkan tentang bulan Ramadan dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dan itu merupakan bagian dari rukun dari rukun-rukun Islam, suatu kenistaan dan suatu kecelakaan dan kerendahan bagi seorang muslim yang dia mampu untuk berpuasa namun dia tinggalkan karena urusan hawa nafsu dan syahwatnya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita merasa iba dan merasa kasihan, ternyata masih banyak kaum muslimin yang mereka itu dalam keadaan mampu berpuasa, bukan safar, bukan bepergian, bukan sakit, dan tidak ada uzur-uzur yang lain, bukan karena tua, renta, tapi mereka tidak kuat untuk menahan syahwatnya, tidak kuat untuk menahan hawa nafsunya, sehingga mereka tinggalkan rukun Islam yang mulia ini. Jangankan meninggalkan puasa di bulan Ramadan yang itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Berpuasa dia, sahur dia, niat berpuasa di malam harinya, di siang hari, dia itu sengaja membatalkan puasa, itu sudah ancaman dan hukumannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia meninggalkan puasa, kelak di hari kiamat dia akan merobek-robek mulutnya sendiri dengan kuku-kuku bajanya dia, bagi yang berbuka sebelum waktunya, bagi yang dia tidak berpuasa, berpuasa namun dia tinggalkan di siang hari, dia makan dengan sengaja tanpa ada udzur, tanpa lupa. Oleh karenanya, maka bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh rahmat dan penuh barokah, ampunan, pahala Allah tabur di bulan Ramadan. Karena hikmah Allah mewajibkan puasa adalah mendidik kader-kader muslim menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di ayat ke-183, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ayat ini, panggilan Allah, seruan Allah kepada khusus orang-orang mukmin yang hanya berpuasa dan dipanggil oleh Allah, dan kewajiban yang Allah bebankan itu kepada orang-orang mukmin. Pilihan yang Allah pilih dari hambanya. Wahai orang-orang mukmin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Tujuannya apa? Agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan puasa bagi hambanya orang-orang mukmin, kaum muslimin. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kebaikan yang dijalani, dikerjakan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dengan cara yang benar dan ikhlas kepada Allah, zikir dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah, sedekah yang ikhlas kepada Allah dikeluarkan untuk orang-orang yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diberi sedekah tersebut, zakat dan berbagai macam kebajikan dikerjakan di bulan Ramadan, itu bagian dari amalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Kalau sudah tiba bulan Ramadan, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, dibuka oleh Allah pintu-pintu rahmat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diborgolah syaitan. Syaitan tidak sebebas mengganggu dan memperdaya dan memprovokator kaum muslimin di bulan Ramadan, sebagaimana dia bebas, mereka bebas para syaitan menggoda dan mengganggunya selain di bulan Ramadan. Amalan ibadah yang ditegakkan dan dijalani oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, sedekah, zikir, salat, baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan benar dan baik, itu merupakan perkara yang berat bagi syaitan untuk menggodanya. Sempit mereka para syaitan untuk menggoda kaum muslimin, karena memang puasa ditegakkan untuk mendidik generasi muslim menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan di ayat yang lain, di ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnasi wabayinati minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ramadhan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan barokah, malam yang lebih baik amalan daripada 1000 bulan. Diturunkan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Imam Asy-Syangkiti rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau ada 2 penafsiran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, diturunkan ke muka bumi ini secara keseluruhan, secara utuh, Dan yang tafsir yang kedua diturunkan di awal, di pertama kali secara bertahap, yaitu di bulan Ramadan, malam yang penuh dengan barokah. Itu keberkahan yang terkandung dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan benar-benar puasa yang beda dengan puasa-puasa yang lain. Di samping itu adalah wajib yang Allah wajibkan kepada hambanya kaum muslimin, dan rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, di samping petunjuk mengarah kepada surga Allah, mengarah kepada keriduan Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bayyinat, menjelaskan dengan hujah-hujah yang pasti benar, yang pasti terjamin keaslian Al-Qur'an, karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah sendiri yang menjaganya. Dan sebagai pedoman hidup Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, di zaman sekarang banyak aliran-aliran yang berusaha untuk menodai Al-Qur'an. Di antara merubahnya, menyelipkan perubahan dalam Al-Qur'an, na'udzubillah, memalsukan Al-Qur'an. Di antaranya mereka tidak mau memegang Al-Qur'an, bikin Al-Qur'an lain. Di antaranya na'udzubillah yang digencarkan oleh aliran sesat di zaman sekarang, jaringan Islam liberal, yaitu Al-Qur'an itu perlu direvisi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus hati-hati anak-anak kita, diri kita. Jangan sampai terjerembab dalam kubangan aliran sesat yang demikian ini. Kita wajib belajar, menuntut ilmu. Jangan sampai jauh dari bimbingan yang lurus. Al-Qur'an diragukan keasliannya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Aku yang turunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan seluruh alam ini, yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wal furqan, Al-Qur'an itu di samping di dalamnya terkandung hujah, petunjuk, dalil yang nyata, jelas, gamblang, juga furqan, memisah antara yang hak dengan yang batil, memisah yang salah dengan yang benar, dipisah dan harus pisah dan harus pecah antara hak dengan yang batil, tidak mungkin bertemu. Al-Qur'an yang memisahnya. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang diantara kalian melihat bulan, puasalah kalian, puasa diantara kalian. Wa man kan maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, namun barang siapa diantara kalian sakit, yang dengan sakit itu dia gak mampu berpuasa atau bepergian safar, maka boleh dia tinggalkan puasa bulan Ramadan, nanti diganti di bulan lain. Kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Karena memang kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan atas kalian, tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddata, dan agar supaya Allah betul-betul menyempurnakan iddah, bilangan jumlah puasa itu tidak lama, hanya satu bulan, bukan berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, satu bulan penuh. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian setelah menjalani puasa bulan Ramadan bertakbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dan syar'i dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas yang kalian telah diberi hidayah oleh Allah, hidayah ilmu tentang wajibnya bulan Ramadan, hidayah ilmu dengan tentang puasa yang syar'i, hidayah ilmu puasa menurut tuntunan Rasulullah SAW, dan hidayah amal, diamalkan ilmu tersebut. La'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ayat yang lain dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang itu semua menunjukkan bagi kita agar kita benar-benar menyambut di bulan Ramadan dengan penuh sambutan bahagia, sambutan yang senang. Masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebuah ibadah. Oleh karena itu para ulama as-sunnah, para ulama ahlus sunnah menjelaskan kepada kita agar kita menyambutnya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak sedekah, salat sunnah-sunnah yang syar'i, terus amalan-amalan mulia, baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan merenungkan kandungan Al-Qur'an, diamalkan, itu dituangkan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, yakin bahwa itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakin itu merupakan syariat Islam, yakin itu bagian dari rukun Islam, dan penuh harap kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap pahala dari Allah semata, maka yang seperti ini puasanya, kata Rasulullah, diampuni dosa yang telah terdahulu. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan disia-siakan waktu di bulan Ramadan. Hari-harinya, malam-malamnya, tuangkan ibadah, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan cari ilmu agar puasa kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, puasa adalah amalan yang Allah lebihkan di atas amalan yang lain dari sisi pahala dan ganjaran yang Allah sediakan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda, di antaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa an ajzibih. Semua amalan ibni adam milik dia, semua amalan manusia kaum muslimin milik dia, dan kecuali puasa itu milik aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang membalasnya. Di lafaz yang lain Allah berfirman dalam riwayat Imam Bukhari juga dari Imam Muslim, kullu amali ibni adam yudha'af alhasanah bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li aw illa shaum fa innahu li wa ana ajzibihi yada'u syahwatahu wa ta'amuhu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan manusia kaum muslimin itu milik Dia. Itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat balasannya. Kecuali puasa, itu milik Aku, kata Allah. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, bahwa puasa itu tanpa batas pahalanya. Kalau amalan yang lain dibalas oleh Allah ketika diterima di sisinya 10 sampai 700 kali lipat, untuk puasa ghairu mahdud, tanpa batasan, sekehendak Allah, sangat mungkin bisa lebih dari itu semua balasannya. Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia tidak makan dan tidak minum karena Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Aku akan membalasnya dia. Dan sungguh la khulufu fami shaim, kata Rasulullah, atyabu indallahi min rihil misk, dan sungguh bau mulut nafas orang yang sedang berpuasa, kata Rasulullah, itu lebih baik dan lebih wangi dari minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, disebutkan dari hadis Sahal bin Sa'ad, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhuluha minhu ahadun ghairuhum fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun fa idha dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhalaha shariba wa man shariba lam yatma abadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di surga itu ada pintu yang namanya Royan. Pintu itu khusus Allah ciptakan untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak akan masuk satu pun dari hamba Allah lewat pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa, yang suka berpuasa di dunia. Ketika mereka semua orang-orang berpuasa masuk lewat pintu itu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk lewat pintu itu, dia pasti minum. Dan ketika minum di situ, tidak mungkin pernah haus selama-lamanya. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedemikian besar hikmah dan karunia yang Allah taburkan bagi orang yang menjalani puasa di bulan Ramadan. Dan alangkah nistanya dan kasihannya mereka yang mampu dia puasa namun dia tinggalkan, bermudah-mudahan makan di pinggir jalan, bahkan mengganggu kaum muslimin. Na'udzubillah, wala haula wala quwata illa billah. Hidayah sungguh sangat mahal. Oleh karena itu, puasa yang syar'i adalah bukan sekedar makan dan minum yang ditahan, tapi syahwat dan hawa nafsunya pun juga demikian. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal jahl wa abila bih, falaisa lillahi haja'an yada at'ama wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan kotor. Puasa dia tidak makan, tidak minum, tapi ucapan kotor dan keji dan dusta dia tidak tinggalkan, dan masih beramal dengan amalan kebodohan, kata Rasulullah, maka Allah tidak menggubris walaupun dia tidak makan, tidak minum, tidak dianggap oleh Allah puasanya, luka puasanya dia, na'udzubillah. Oleh karena itu, puasa yang syar'i bukan sekedar menahan dan makan dan minum, tapi juga menjaga lisan, kalbunya dijaga, jangan sampai kita mencerca, mencela, berkata keji, kotor dan dusta, wal'iyadzubillah. Itu akan melukai puasanya, bahkan sampai-sampai dia itu posisinya sama dengan orang yang tidak berpuasa. Rubba sha'imin, kata Rasulullah SAW, laisa hadzuhu min siyamih illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, marilah kita semua, terkhusus saya pribadi, untuk senantiasa berusaha agar puasa yang insya Allah kita akan jalani dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika usia masih sampai kepada bulan Ramadan, untuk benar-benar mengikhlaskan seluruh ibadah kita, dan benar-benar mencocoki sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan acara yang sia-sia, tindakan ucapan yang sia-sia, tindakan perbuatan yang tidak ada faedahnya, apalagi ucapan dan perbuatan yang melanggar syariat Allah dan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan, kita menuju kepada fitrah bersih dan murni, mengikuti jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.